نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فرحتي معاشركم الله، صلاحكم dari prinsip Islam sekaligus satu kaidah besar dari kaidah-kaidah Islam ialah prinsip at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, prinsip saling membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di Al-Ma'idah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Yang artinya, hendaklah kalian saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangatlah keras hukumannya. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas tiang-tiang kita untuk bertahun di atas kebaikan dan ketakwaan. Dinyatakan wajib dikarenakan Allah menyebutkan dengan fi'il amr, dengan fi'il amr, fi'il perintah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka hendaklah kalian saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Kewajiban ini berarti semua ditujukan kepada tiang-tiang muslim dan muslimah. Apa keperluan? Kewajibannya ini ada individu-individu mereka. Kewajibannya bukan kewajiban kifayah, tapi kewajibannya atas individu-individu muslim dan muslimah. Semuanya berkewajiban untuk memiliki prinsip ta'awun. Karena tidak ada Allah dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketentuan dalam perkara ta'awun. Allah menyatakan alal birri wat taqwa. Ta'awunnya, saling bantu membantunya di atas al-bir dan di atas at-taqwa. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan al-bir di sini ialah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mal adh-dhahirah wal batinah. Min huquqillah wa huquqil adami. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan al-bir dalam ayat ini ialah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk amal-amal lahiriah, amal-amal batiniah, baik itu terkait dengan hak-hak Allah ibadah ataupun terkait dengan hak-hak adami, hak anak Adam muamalah. Itu al-bir. Sehingga sangat mencakup dan sangat luas kandungan maknanya. Apa saja yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik amal yang zahir, salat dan misal, apa amal yang bawah, keimanan, tidak, atau amal-amal bawah yang lain, hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala atau hak-hak Bani Adam, itu al-bir. Kita diwajibkan untuk saling membantu di atas kebaikan tadi, di atas perkara-perkara tadi. Sementara taqwa dijelaskan oleh beliau rahimahullah wa taqwa fi halal mawdi', sementara makna taqwa pada dalam pada ayat ini ialah jami'un li tarki kulli ma yakrahuhu Allah wa rasuluh min al-a'mal adh-dhahirah wal batinah. Taqwa yang diinginkan dalam ayat ini ialah sebuah nama yang menjauh, meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, baik dalam bentuk amal wajib ataupun amal yang batin. Ini takwa, meninggalkan larangan larangan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, baik amal yang wajib ataupun amal yang batin. Kita diwajibkan untuk bertawaf, saling bantu membantu untuk meninggalkan perkara-perkara tadi. Sehingga al-bir untuk perkara yang wajib, at-taqwa meninggalkan apa yang wajib. Maka maknanya kata beliau, wa kullu khaslatin min khilalil khair al-mazmur bi fi'liha أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها ويرشد لها وبكل فعل كذلك. Kata beliau rahimahullah setelah ini, maka semua perangai dari perangai-perangai kebaikan yang diperintahkan untuk dilakukan, atau semua perangai dari perangai-perangai kejelekan yang diperintahkan untuk ditinggalkan, maka setiap hamba diperintahkan untuk melakukannya untuk diri pribadi. Dirinya sendiri harus melakukannya. Yang diperintah dia pribadi. Setelah itu dia membantu orang lain. Dia mengatakan ini wani ini, dia membantu orang lain dari saudara-saudara dia kalangan kaum mukminin untuk melaksanakan perkara tersebut di atas. Dengan apa? Dia mengatakan dengan semua ucapan yang membangkitkan saudaranya, yang menyemangati saudaranya untuk berbuat kebaikan lagi, dan dengan perbuatan yang sama, yang menguatkan saudaranya, yang membangkitkan semangat saudaranya untuk melakukan ta'awun tadi. Walaupun Allah dalam tafsir ini kita mendapatkan sekian banyak faedah terkait dengan ta'awun. Yang pertama, kewajiban ta'awun atas individu muslim dan muslim sangat terkecuali. Yang kedua, ta'awunnya di atas al-bir dan di atas at-taqwa. Al-bir, kita berta'awun dalam semua perkara-perkara kebaikan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara kebaikan itu sangat banyak. Globalnya meliputi ialah al-iman, wat-tauhid, pokok-pokok dasar keimanan, prinsip-prinsip akidah al-sunnah, tauhid dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-bir harus bertahun di dalam mewujudkannya. Yang kedua terkait dengan umur ibadah, perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya. Al-bir, sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, bimbingan-bimbingan beliau, ajaran-ajaran beliau dengan pemahaman salat. Al-bir, kita bertahun di atas semua kebaikan-kebaikan tadi. Dan takwa, maknanya kepada beliau meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Islam, meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan juga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu sudah sangat banyak macam. Globalnya yang Allah benci ialah kesyirikan, kekufuran dengan berbagai macam bentuknya, ragamnya, fahamnya. Kita harus bertahun untuk meninggalkannya, membantu orang lain untuk meninggalkannya. Termasuk yang Allah benci ialah al-bid'ah wal-insyirafat, perkara-perkara bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, faham-faham yang sesat, kelompok-kelompok yang sesat, orang-orang yang sesat. Kita harus bertahun selalu membantu untuk meninggalkannya, membantu saudara kita untuk meninggalkan perkara-perkara itu. Termasuk juga yang dibenci oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi wasallam ialah al-ma'asi wadh-dhunub, tindakan-tindakan dosa, tindakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tindakan-tindakan mungkar. Kita harus bertahun untuk meninggalkan hal tersebut, meninggalkan maksiat, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan ahli maksiat, meninggalkan orang-orang yang mungkar, dan bertahun bersama dengan orang lain dalam meninggalkan poin-poin ini. Itu al-birrut taqwa. Sehingga majalnya dilegalkan dalam ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan kalian jangan saling membantu di atas dosa dan al-'udwan. Berhubung al-itsm, katanya Syekh rahimahullah, wa huwa at-tajarru'u 'alal ma'asi allati yasahibuha, yaitu rancak berani berbuat kemaksiatan yang mana pelakunya mendapatkan dosa dengan itu. Jangan berta'awun di atas al-ithm, semua perkara dosa. Yang kedua, alamnya juga, jangan berta'awun di atas perkara al-udwan. Al-udwan kata beliau ialah al-ta'addi ala al-khalq, في دمائهم وأقوالهم وأعراضهم، yaitu melampaui batas semena-mena kepada makhluk-makhluk yang lain, baik pada harta, pada darah mereka kamu kumatkan, atau pada harta mereka kamu curi, kamu bini, atau pada kehormatan mereka kamu hancurkan, kamu jatuh. Jangan bertaruh di atas tindakan perbusuan. Jangan bertaruh dalam rangka untuk memakan darah muslim. Jangan bertaruh untuk merebut berapa mencuri harta orang muslim. Jangan bertaruh untuk menjatuhkan atau merobek-robek kehormatan orang muslim. Kata beliau, "Fakullu ma'siyatin wa zulmin yajibu 'alal 'abdi كفوا نفسه عنه ثم إعانة بغيره على تركه". Maka semua kemaksiatan, semua bentuk kezaliman wajib atas tiap-tiap hamba menahan diri dari tindakan tersebut, dirinya jauh dari perkara-perkara tadi, kemudian membantu orang lain untuk meninggalkan perkara. Ini terkait dengan macam ta'awun. Kita bertahun di atas kebaikan dan ketakwaan, dan tidak diperbolehkan bertahun di atas dosa dan kebusuhan. Ini menjadi semua perkara hak Allah mengadakan. Sehingga prinsip masuk memasuki semua lini-lini kehidupan pada anak, baik yang terkait dengan kuliah mereka, atau yang terkait dengan muamalah mereka, atau yang terkait dengan akhlak dan adab mereka, atau yang terkait dengan dakwah mereka. Harus ini umum, kita harus tahu dalam perkara-perkara tadi, harus Allah melaksanakan mereka atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari kita lanjut. Dari penjelasan aspek tadi, disitu barakallahu fikum, dengan apa kita bertahan? Dengan apa kita bertahan? Beliau menyebutkan dua perkara. Yang pertama ialah bertahan dengan kaum, dengan ucapan-ucapan yang bisa menyemangati orang lain untuk berbuat kebaikan dan ketakwaan. Dan yang kedua, ta'awun bil fi'l, bertawakal membantu orang lain dengan perbuatan, dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita yang menyemangati orang lain untuk berbuat kebaikan dan ketakwaan. Ini namanya cara bertawakal. Diikuti dengan Al-Quran oleh para ulama yang lain, bertahan itu dengan berbagai macam cara sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kita bisa bertahan dengan akal, bertahan dengan harta benda. Yang punya harta bertahan dengan hartanya untuk perkara-perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, bertahan untuk membangun masjid, bertawakal untuk mendirikan markas-markas Ahlus Sunnah, markas-markas salaf. Bertawakal dengan apa yang dia miliki dari harta benda untuk perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga dia bertawakal dengan al-jah, yang kedua, dengan tahta yang dia miliki, dengan kedudukan yang dia jabat, dengan cara dia memberi kemudahan-kemudahan kepada kaum muslimin untuk mengurus segala sesuatu yang itu merupakan anjur bertakwa, tidak mempersulit kaum muslimin dalam kepengurusan mereka, memberi syafaat, menjadikan menjadi perantara bagi kaum muslimin untuk bertemu dengan Allah, dengan Allah dari kalangan para pejabat, dari kalangan pemerintah, dengan tahta yang dia punya, dengan kedudukan yang tinggi. Pertama dengan tahta, ataupun Alhamdulillah bertawun dengan al-ilm. At-tawun bil-ilm bertawun dengan ilmu yang dia miliki. Dengan dakwah ila Allah. Dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dia mengajarkan ilmunya kepada masyarakatnya, kepada kaum muslimin. Dengan dia beramar ma'ruf, dengan dia bernahi munkar, dengan dia menulis makalah-makalah, entah dimasukkan dalam majalah-majalah, buletin-buletin, atau karya-karya tulis. Tahun dengan ini yang dimiliki. Atau mungkin juga tahun dengan khidmat, atau berkhidmat dengan pelayanan dia, dengan perbuatan dia, dengan bantuan-bantuan dia, mengangkat barangnya orang lain, mengangkatkan di kendaraannya atau di bibir sampai ke rumahnya, bertawun dengan khidmat dengan bantuan-bantuan dia, atau bisa dengan ta'awun bil-bil syafi wa tawfiq, bertawun dengan bimbingan, dengan arahan-arahan, dengan ide-ide yang cemerlang, dengan tawfiq, wasiat-wasiat, arahan-arahan, masukan-masukan yang baik. Membantu dengan doa, mendoakan orang lain supaya bisa mengerjakan al-bir wa taqwa, mendoakan orang lain supaya bisa meninggalkan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, penyimpangan, dosa, maksiat, minimal dengan doa. Intinya kita semua sebagai muslim wal muslimah dituntut dan diwajibkan untuk berta'awun dengan apapun yang kita miliki, yang kita punya. Ingat, di atas al-bir wa taqwa. Kalau kita bisa berta'awun dengan semua poin tadi, fabiha wa ni'mah, itu yang sangat bagus. Ta'awun dengan hartanya, ta'awun dengan kedudukannya, ta'awun dengan ilmunya, ta'awun dengan khidmatnya, bantuan-bantuan isinya, ta'awun dengan bimbingan-bimbingan arahan-arahannya, bahkan juga ta'awun dengan doanya. Yang semuanya bisa, semuanya bisa. Maka mungkin semuanya, maka sebagiannya sesuai dengan batas kemampuan masing-masing orang. Yang penting harus punya semangat, ta'awun. Kemudian mereka menyebutkan juga di sini isyarat dari Malik dari As-Sa'di rahimahullah, ia dengan siapa kita bertarung, kepada siapa kita bertarung. Di sini beliau menyebutkan kata-kata ikhwanuhu al-mu'minun wa bi mu'awanati ghairihi ikhwanihi al-mu'minin, dan dia membantu orang lain dari saudara-saudara dia kaum ini. Barakallahu. Maka di sini ada ketentuan ini. Kita berta'awun kepada dan dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang sahih keimanannya, yang bagus akidahnya, yang kokoh dan lurus manhajnya. Bertawun dengan orang-orang yang salihin, orang-orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dengan mereka lah kita bertawun. Ketika kita hendak bertawun untuk bangun masjid, dicek dulu masjid di sholat. Oh, dia masjidnya harus sunnah, masjidnya salafiyin. Naam, tawun al-bir wa taqwa. Ketika mau ta'awun dengan sebuah markis, cek markisnya siapa, bagaimana manhajnya, bagaimana akidahnya. Ternyata markisnya harus sunnah, markis dari diri. Nah, ta'awun al-diri wa taqwa. Dari sini berkenaan sebuah. Kita tidak diperbolehkan bertawun bersama atau dengan atau kepada orang-orang yang menyimpang. Haram hukumnya bertawun dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Haram hukumnya bertawun dengan hizbiyyin. Karena sebagian salaf, man a'ana sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmi Islam. Barang siapa yang membantu orang berbid'ah, membantu orang-orang yang menyimpan akhir bid'ah, berarti dia membantu untuk menghancurkan Islam. Itu termasuk ma'un alal ismi wal-udwan. Jangan punya prinsip. Yang penting ma'un. Jangan punya prinsip. Yang penting muslim. Jangan punya prinsip. Yang penting sama-sama mengaku salah. Lah. Harus adanya tahabbut wa tabayyun, harus adanya cross-check, dipilih dan dipilah. Kalau dia termasuk mukminin salihin, ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, na'am, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tetapi kalau dia termasuk dari kalangan orang-orang yang menyimpang, maka tidak berta'awun bersama dengan mereka. Terutama para ulama yang bertahun dalam perkara-perkara dakwah atau bertahun dalam perkara-perkara keagamaan, baik bertahun musyarakah da'awiyah, bersyarikat dalam perkara dakwah di halaman-halaman wa'il, di majlis-majlis ilmu, atau bertahun dalam sebuah masjid, atau bertahun dalam sebuah markis, atau bertahun dalam sebuah lembaga, atau bertahun dalam sebuah apapun. Tidak diperbolehkan bertahun dengan orang-orang yang menyimpang kepadanya. Terus bagaimana cara bertahun dengan mereka? Bagaimana cara bertahun dengan orang-orang yang menyimpang tadi? Jawabannya ialah seperti yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadisnya: "Unsur akhaka zaliman aw mazluma." Tolonglah saudara kamu baik dia zalim atau dia terzalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-mazlum, anak orang yang terzalimi, kita akan dia. Kita tolong dia, fadzalim. Bagaimana dengan orang yang kuat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tahsirhu al-zulmihi. Engkau cegah dia dari kebolehan ini. Engkau cegah dia dari kebolehan ini. Itu bentuk ta'awun kita kepada orang-orang yang zalim. Baik boleh terkait dengan kehormatan muslimin, darah muslimin, harta kaum muslimin, dari kalangan orang-orang boleh, atau boleh terkait dengan agama kaum muslimin, dari kalangan orang-orang yang menyimpang ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tahu dengan mereka dengan cara kamu cegah mereka dari kemaksiatannya, kamu cegah mereka dari penyimpangan-penyimpangannya, kamu cegah mereka dari bid'ahnya, kamu cegah mereka dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Pencegahannya yang mungkin azabullah yang pertama dengan cara nasihat, dinasihati. Kalau tidak memungkinkan atau tidak menerima, maka cara untuk mencegah kemungkarannya ialah dengan cara menerapkan prinsip takdir, memperingatkan umat dari bahaya penyimpangannya, bahaya pemahamannya, dan bahaya orangnya. Satu, dalam rangka untuk menyelamatkan kaum muslimin dari bahaya pemahaman dia, bahaya penyimpangan-penyimpangan dia. Dua, dalam rangka untuk memberikan pelajaran, memberikan hukuman kepada orang tadi supaya dia sadar, taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara untuk menolong atau ta'awun terhadap orang-orang yang menyimpang. Ini prinsip yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, dan yang disebutkan oleh para ulama kita. Disebutkan ini yang penting adalah Allah. Orang-orang itu senangnya dan sukanya menggunakan perasaan, menggunakan perasaan terkait dengan pembahasan terakhir yang kita angkat. Apalagi kalau yang menyimpang itu ialah orang yang sangat dekat dengan dia. Apalagi yang menyimpang itu adalah gurunya sendiri atau mantan gurunya, bekas gurunya, atau saudaranya, atau atau beberapa yang lainnya yang sangat dekat dengan dia. Ketika diterapkan prinsip tahdzir kepada orang-orang tadi, memperingatkan umat dari bahaya diimpakan orang tadi, ini murid yang berhata. Dia berbicara kepada kamu, kamu pintar karena guru. Kamu mengerti ini semua karena guru. Kamu cuma awam. Belajar sama guru, saya bisa berbahasa Arab, baca bahasa Arab. Kamu mengerti akidah, mengerti ibadah, mengerti muamalah, mengerti akhlak, mengerti ini, mengerti itu. Tegangnya kamu mentahdir umat dari dia, dari pemahamannya, dari pondoknya, dari masjidnya, dari yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan agama, pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang benar, bukan kepada dia kamu ingkari. Kamu nasihati, kamu tegur, kamu jaga, kamu tahan. Dan apa? Kamu menerima, menentang. Dan ada banyak orang yang dengan dia, takdir dia. Awas, jangan ikut sama guru saya, dia menyimpang. Awas, jangan ikut sama guru saya, dia sururi. Awas, jangan ikut sama guru saya, dia hati-hati. Awas, ini. Buktinya mana? Nih, buktinya dia begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Itu tanda cinta kamu kepada sang guru. Bakti suhu angkulmi. Kamu cegah dia, kamu tahan dia dari kezaliman-kezaliman. Itu namanya nasrul mazlum, nasrul zalim, menolong orang-orang yang zalim. Sementara tindakan-tindakan orang yang sok hati kepada gurunya, sok hati kepada teman karirnya, sok baik kepadanya, membiarkan, membela, membiasi, inilah yang namanya perusak. Inilah yang namanya orang yang menghancurkan orang lain. Gambaran kayak tadi, itu gurunya gak menerima nasihat, nentang, depannya dan juga mau terperosok. Banyak orang yang mengikut sama dia, kita cegah, kita lawan. Ada sebagian murid-muridnya yang sok bakti sama gurunya, sok baik sama gurunya. Udah guru, udah guru seorang ini, seorang suka bikin kerusuhan. Isinya cuma tahdir, isinya cuma mengingatkan, isinya cuma gitu aja. Jangan bikin orang-orang keras, orang kaku ini. Lanjut. Apa yang kita akan jadi? Akan semakin menjerumuskan guru mutasi ke dalam jurang yang menghancurkan. Itu bukan tanda cinta. Tandanya benci, tandanya kamu mengharapkan kejelekan guru kamu. Barulah sehingga mana tadi baik, semuanya harus dipandang dengan cara syar'i, dengan cara ilmi, dengan cara ilmu agama yang jelas. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan, bantu dia dengan cara mencegahnya dari kezaliman, mencegah dia dari kemaksiatan, mencegah dia dari kemungkaran, mencegah dia dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Harga ta'awun. Ini yang namanya ta'awun warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berta'awun dengan saudara kita kaum ini, kaum salihin, kaum muttaqin, ahlus sunnah wal jamaah salafiyyin dalam mengerjakan semua perkara-perkara kebaikan dan meninggalkan semua perkara-perkara kebaikan. Barulah dan tidak diperbolehkan dengan siapapun, dengan apapun, haram hukumnya berta'awun di atas dosa dan dosa. Kalau terkait dengan orang yang menyimpang, maka ta'awun kita bersama dengan mereka, kepada mereka, dengan mereka, itu dengan cara mencegah dia dari kemungkaran. Ketika tidak mau menerima, maka ketegakan prinsip nahi mungkar, termasuk di dalamnya ada prinsip tahdzir, memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan penyimpangannya dan orangnya. Barakallahu fikum. Takwa Allah, bukti ketakwaan kita kepada Allah. kita tidak mau ta'awun dalam perkara dosa dan permusuhan, itu merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga lebih menguatkan perintah tadi, ini merupakan perkara yang wajib sekaligus bukti ketakwaan. Allah mengatakan setelah itu, Inna Allah syahidul iqam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala keras hukumannya. Setelah memerintahkan ta'awun ala birri wa taqwa, memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, Allah mengancam, Inna Allah syahidul iqam. Sesungguhnya Allah itu sangat keras hukumannya. Ini menunjukkan barang siapa yang meninggalkan prinsip ta'awun ala birri wa taqwa, maka dia masuk dalam ancaman itu. Dan barang siapa pula yang justru berta'awun di atas dosa dan permusuhan, maka dia terkena ancaman itu. Ini memakai kewajiban berta'awun di atas al-birri wa taqwa dan menguatkan larangan haramnya berta'awun di atas dosa dan kalau bin Azzaullah ini menunjukkan berta'awun di atas al-birr wa taqwa itu merupakan perkara ibadah. Ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu perintahkan yang kedua termasuk ketakwaan dan yang ketiga diancam bagi orang-orang yang meninggalkannya. Ini ibadah. Disebut dengan ibadah ta'awun al-birr wa taqwa. Dikarenakan ta'awun itu warakallahu fikum termasuk ibadah, maka masuk di sini sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin harus punya semangat, harus ijtihad, adanya kesungguhan, adanya semangat dalam beribadah kepada Allah dan ta'awun. Sebagaimana kita punya semangat untuk ibadah-ibadah yang lain, sholat, semangat yang sholat wajib, sholat yang sunnah, semangat untuk baca Quran, semangat untuk talabul ilmi, semangat beribadah kepada yang lainnya, kita pun juga harus punya semangat dalam ta'awun ala birrillah. Ibadah syaratnya di antara bentuknya ibadah ta'awun di atas al-birrillah. Kalau dengan itu dikatakan ta'awun merupakan perkara ibadah, maka dalam melaksanakannya harus ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Bukan dalam rangka riya, bukan dalam rangka sum'ah, bukan dalam rangka mengejar tahta atau harta, bahkan wanita, tahta harta wanita, bukan dalam rangka kesyukuran atau ketenaran atau nama baik atau yang lain-lainnya. Tidak. Kita berta'awun di antara al-birr wa taqwa dengan apapun yang kita mampu, yang kita sanggup, itu semua dikerjakan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ingin dilihat orang, jangan ingin didengarkan orang, jangan ingin itu dari bagaimana terkait dari sini dan dari situ, ya ikhlas karena dan dikarenakan ta'awun merupakan perkara ibadah, maka harus dengan contoh Rasulullah SAW itu dengan mengerjakan ketentuan bahwa ta'awunnya al-birri wa taqwa, kemudian dengan semua yang kita mampu, dengan harta, dengan tahta, dengan doa, dengan hikmat, dengan ilmu, dengan berbagai macam yang ada, barulah ta'awun dengan siapa, dengan orang-orang yang baik, kaum mukminin, kaum shalihin, kaum muttaqin, ahlus sunnah dan nabiyyin, dan bertahun dengan orang yang menyimak sesuai dengan izin Allah dan juga Rasulnya SAW. Dan juga dikarenakan ta'awun itu merupakan perkara ibadah, maka harus ada prinsip al-musara'ah wal-musara'ah, prinsip bergegas, bersegera dan berkumpul. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum al-ayat, dan wasari'u hendaklah kalian bergegas mempercepat menuju maghfirah terhadap kalian, menuju surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Juga Allah juga mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wasari'u khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba dan berkata-kata. Harus ada musyawarah segera dalam ta'awun. Jangan tunda. Kesempatan ada langsung ta'awun. Dan berlomba-lomba satu sama lain punya semangat sendiri, punya kesungguh-sungguhan sendiri, berlomba-lomba dengan yang lain dalam perkara kebaikan Allah. Ada musyawarah, ada musyawarah. Dan juga barangkali yang namanya ibadah diperlukan yang namanya as-shabr, kesabaran di dalam menjalankan. Termasuk as-shabr al-istiqamah di atasnya, penuh tegar di atasnya, siap menghadapi hadangan apapun, rintangan apapun, godaan apapun di dalam melaksanakan prinsip ta'awun al-hibu taqwa. Istiqamah di atasnya, tegar di atasnya, tabah di atasnya, sabar dalam menghadapi berbagai macam goncangan, godaan-godaan, rintangan-rintangan, gangguan-gangguan yang ada pada Tuhan. Sehingga tidak cukup dengan semata-mata ta'awun, tidak, tapi harus dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi dan prinsip-prinsip yang diuraikan tadi, sehingga ta'awun al-biru taqwa serasa hidup sebagai ibadah yang selama kita lakukan dengan diri kita, dengan anak kita, dan dengan akun yang kita miliki. Dan terakhir, Rabbina Azzaikumullah, disebutkan oleh para ulama, para ikhwah atau kaum muslimin, di dalam hal ta'awun, dalam hal membantu orang lain, dibagi menjadi empat. Dibagi menjadi empat. Tersebutkan sebagai akhir majlis ini untuk muhasabah. Yang pertama ialah mansyurin wala yasbarin. Yang pertama ialah orang yang suka dan gemar membantu, tetapi tidak mau minta bantuan orang lain. Dia gemar membantu, suka ta'awun dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia punya, tetapi tidak mau minta bantuan orang lain. Dia mencukupkan diri dengan kemampuan pribadi, dengan tenaga pribadi, dengan upaya pribadi, berusaha tidak minta bantuan orang lain. Ini adalah mukmin yang paling afdal. Ini ikhwah yang paling afdal. Dia mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Syaraful ibtidah wa syaraful ibtidah. Kemuliaan memulai ta'awun kepada orang lain dan kemudian ibtidah mencukupkan diri dengan pribadinya, tidak meminta bantuan orang lain. Ini yang paling afdal dan jarang dijumpai di kelas macam ini. Suka membantu, suka ta'awun, masya Allah. Tapi ketika dia perlu bantuan, dia tidak meminta bantuan orang lain. Berupaya sekuat tenaga, tidak meminta bantuannya orang lain. Luar biasa. Ini yang paling afdal. Yang kedua, orang-orang yang biarkan diberiin wa yasta'in. Seseorang yang ingin membantu orang lain, bertawar dengan yang lain, dengan apa yang dia mau. Dan dia juga meminta bantuan orang lain ketika memerlukan bantuan. Wahada adal ikhwah. Ini ikhwah atau mukmin yang adil, yang standar. Membantu juga minta bantuan. Membantu orang lain juga ketika dia memerlukan bantuan, minta bantuan kepada orang lain. Hada dan berusaha. Yang ketiga orang-orang itu ialah man yasta'in wa yu'in. Seseorang yang sebelumnya minta bantuan tapi tidak pernah berta'awun dengan yang lain. Dia tidak ta'awun susahnya minta ampun. Dia tidak ta'awun sebelum mati. Kalau setengah mati, sebelum mati, saat susahnya dia. Ya Allah, ya Tuhan, kita kerja bakti, bersihkan sekitar masjid, habis dibangun, pada sampah. Yang lain datang. Bulan, tidak mau. Kemana ya, Ibu? Kemana saya lagi ada pekerjaan, saya lagi sibuk, saya begini, saya begitu. Ya, Ben. Kesempatan yang lainnya, itu apa ya, Tuhan, kita tahu, mau mentor, bangunan sebelah, dia mentor. Datang para ibu masya Allah. Bulan lagi datang malu. Mana si bulan? Mana si anak saya lagi sakit. Insya Allah lain waktu. mahal dengan harta yang dia miliki, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang semuanya semampu dia. Si bulan, tak lama lagi. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita.